Just listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you love me? My doors are waiting, my friends are begging, small hearts are begging, give us a chance, give us a chance. Bisa untuk tinggal di Palestina. Ngebayangin aja saya nggak mampu, apalagi saya harus tinggal di sana. Buat saya mungkin kalau saya harus bayangin, saya nggak akan pernah bisa hidup di antara banyak ledakan, tembakan, reruntuhan bangunan segala macam, dan di mana-mana darah, itu saya nggak mampu. Yang pasti saya nggak akan kuat kalau setiap hari melihat perang, lihat darah. ليس ما في عنا نعيات ولا زيني. Halo, kami Sabian, saya Nisa. Saya Ayus. Jangan lupa download lagu kita, linknya ada di bawah ini ya.